Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-muallifun hafidhahumullahu ta'ala al-bab as-sabi', bab yang ketujuh dari kitabul hajj, dari kitab fikih muyassar, fil aqiqah, terkait pembahasan aqiqah. Wa fihi iddatu masail, dalam bab ini terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama, ta'riful aqiqati wa hukmuha wa waktuha, definisi aqiqah, hukumnya dan waktunya. Kita akan bahas poin yang pertama, yaitu terkait ta'rif al-aqiqah. Sama definisi aqiqah. Al-aqiqatu lughatan mustaqqatun minal aqdi wa huwa al-qat'. Secara bahasa, kata aqiqah diambil dari al-aqd, yaitu memotong, yang maknanya artinya memotong. Wahiyya tutlaqu fil asli ala syari alladhi yakunu ala ra'asil mauludi hina al-wiladah. Lafad aqiqah ini pada asalnya tutlaq, diitlakkan pada asyar, pada rambut yang ada pada kepala bayi yang baru lahir, di saat kelahirannya, di rambut yang ada pada kepala bayi itu disebut dengan al-aqiqah. Itu asal kata aqiqah diambil dari rambut kepala yang ada pada bayi yang baru lahir. Itu secara bahasa. Jika ditelakkan kata al-aqiqah, maka artinya rambut yang ada pada bayi yang baru lahir tersebut. Adapun secara bahasa, maka artinya memotong. Wa syara'an, adapun definisi aqiqah secara syariat yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu ma yuzbahu lil maulud, hewan yang disembelih disebabkan kelahiran anaknya, kelahiran putra atau putrinya. Yauma sabi'ihi inda halqi sya'rihi, pada hari ketujuh, di saat pemotongan rambutnya. Ini diantara definisi yang disebutkan oleh para ulama, yaitu ma yudzbah lil maulud, hewan yang disembelih disebabkan kelahiran anaknya, dalam rangka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Inilah makna al-aqiqah. Kesimpulannya, makna al-aqiqah yaitu hewan yang disembelih sebagai bentuk syukur seorang hamba kepada Allah atas kelahiran bayinya, dan dalam rangka mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah permasalahan terkait hukum penamaan aqiqah. Sebagian ulama menyebutkan bahwa lafadz aqiqah ini lafadz yang makruh, yang dibenci. Kenapa? Karena kata al-aqiqah diambil dari kata al-aq, yaitu memutus, memotong, dan semakna dengan al-uquq, durhaka. Membangkang, menentang. Makna al-aqiqah yaitu sama dengan makna al-uquq. Ada keserupaan makna dengan al-uquq. Sehingga dalam suatu riwayat hadis yang diriwayatkan Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang aqiqah, maka beliau alaihissalatu wassalam menjawab, la uhibbu al-uquq, aku tidak mencintai al-uquq, yaitu durhaka dan perlawanan. Sehingga pendapat sebagian ulama mengatakan bahwa yang utama dalam penamaan aqiqah adalah an-nasikah atau az-zabihah atau az-zabihah. Sebagaimana dalam hadis yang akan kita baca nanti, yaitu fa ahabba ayyansuka falyansuk, kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diberi kelahiran anak dan dia ingin untuk ayyansuk dengan kata an-nusuk falyansuk, maka hendaknya dia untuk melakukan penyembelihan. Dan makna an-nusuk yakni adzabah. Ini pendapat sebagian ahlul ilm. Berdalil dengan riwayat tadi bahwa Rasulullah SAW beliau bersabda, di saat beliau ditanya tentang al-aqiqah, maka beliau mengatakan, aku tidak suka dengan al-uquq, durhaka. Namun di sana pendapat yang kedua, pendapat yang banyak dipilih oleh para ulama, yaitu bahwa penamaan aqiqah adalah penamaan yang boleh-boleh saja dan tidak ada kemakruhan padanya, tidak dibenci dan tidak ada perkara yang dikhawatirkan darinya. Kenapa? Liurudil hadis, karena banyaknya hadis-hadis yang diriwayatkan yang sangat banyak. Ada banyak hadis yang diriwayatkan yang mana semuanya itu dengan menggunakan lafaz aqiqah. Dengan menggunakan lafaz aqiqah. Dan penamaan menyembelih hewan karena kelahiran bayi disebut dengan aqiqah adalah penamaan yang masyhur sejak dari zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Dan juga aqiqah ini penamaan yang sudah dikenal dari zaman Nabi alaihissalatu wassalam dan juga para sahabat dan juga para tabi'un, bahkan para ulama sampai zaman ini mereka terus biasa menggunakan lafaz aqiqah. Bahkan dalam kitab-kitab mereka, bab mereka menyebutkan bab al-aqiqah, bukan bab an-nasikah, tapi mereka menyebutkan bab al-aqiqah. Inilah pendapat baik dari kalangan para ulama, sehingga wallahu a'lam, inilah pendapat yang lebih tepat. Dan tidak ada perkara yang dilarang di situ dalam penamaan al-aqiqah. Bahkan Rasulullah SAW dalam banyak hadis menyebutkan lafaz aqiqah itu sendiri. Dan tidak mungkin Rasul melakukan sesuatu yang makruh, yang dibenci. Adapun sabda Rasulullah SAW, la uhibbul uquq, maka sebagian ulama mendhaifkan hadis tersebut. Dan ada yang mensahihkannya. Namun di situ bukan berarti terdapat dalil bahwa penamaan aqiqah adalah penamaan yang dibenci. Tidak, itu hanya penyebutan bahwa ada kesamaan makna aqiqah dengan makna al-uquq, durhaka, membentang, dan semakna yang seperti ini. Maka kalau semakna, aku tidak suka dengan yang seperti itu. Oleh karena itu, Ibn Abdul Barr rahimahullah beliau berkata, la a'lamu khilafan fi tasmiyatiha aqiqatun. Aku tidak mengetahui adanya perselisihan para ulama tentang bolehnya menamakan hal itu dengan aqiqah. Tidak ada khilaf, semua ulama sepakat, tidak terlarang bahwa hal itu adalah perkara yang boleh. Fadalla ala anna al-hadith la uhibbul uquq mansukhan, maka menunjukkan bahwa hadis yang sabit dari Rasulullah SAW beliau mengatakan, aku tidak suka dengan al-uquq, itu hadis ada beberapa kemungkinan. Mungkin itu adalah hadis yang sudah dihapus hukumnya. Mungkin di awal kali itu Rasul tidak menyukai lafaz tersebut, namun karena itu sudah menjadi masyhur, maka Rasul kemudian menggunakannya terus-menerus. Mungkin keadaan yang pertama, mungkin itu sudah dihapus hukumnya, atau itu merupakan keadaan yang kedua, istihbaban, adalah perkara yang lebih utama. Mungkin lebih utama kita mengucapkan dan mengatakan nasikah daripada al-aqiqah. Ada kemungkinan yang ketiga yaitu, ada kemungkinan yang lain yaitu ikhtiaran. Ikhtiaran atau boleh seseorang memilih antara aqiqah atau an-nasikah. Kesimpulannya beliau menjelaskan di sini, tidak terlarang antara seorang mengatakan itu adalah aqiqah atau nasikah. Dan mendapat yang rajih bahwa tidak ada perkara yang makruh dalam penyebutannya sebagai lafaz aqiqah. Qala wa hiya haqqul waladi ala walidihi. Aqiqah ini merupakan hak anak atas orang tuanya, atas kedua orang tuanya. Kemudian masalah berikutnya, hukmul aqiqah, hukum aqiqah. Qala al-aqiqatu sunnatun muakkadatun. Aqiqah, hukumnya adalah sunnah muakkadah. Inilah pendapat jumhurul ulama. Dan inilah pendapat yang rajih. Karena di sana ada sebagian ulama yang mewajibkan bahwa aqiqah hukumnya wajib. Namun pendapat yang sahih, bahwa aqiqah adalah perkara yang sunnah muakkadah, yang ditekankan. Di hadithi Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu, berdasarkan hadith Salman bin Amir Ad-Dabbi radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma'al ghulami aqiqatuhu, bersama setiap anak yang lahir aqiqahnya. Di sini Rasul menyebutkan dengan lafaz aqiqah, pada setiap anak yang lahir adalah terdapat aqiqahnya. Fahriqu anhu daman, maka sembelihlah, arilkanlah untuknya darah, yakni sembelih hewan kambing atau hewan ternak. Wa amitu anhu al-adha, dan singkirkanlah gangguan darinya, yakni cukurlah rambutnya. Hadis riwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Qala wali hadithi Samurah, dalil yang lain tentang syariat aqiqah adalah hadis Samurah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi alaihi wasallam bersabda, kullu ghulamin rahinatun bi aqiqatihi. Setiap anak lahir, anak bayi, ghulam, kata ghulam adalah untuk penamaan ghulam itu anak bayi yang masih dalam susuan ibu, atau anak kecil yang baru lahir masih dalam susuan ibu sampai sebelum masa baligh, itu disebut usia ghulam. Ya ghulam, berarti anak itu masih belum masuk usia baligh. Kullu ghulamin rahinatun bi'aqiqatihi, setiap bayi itu tergadaikan dengan aqiqahnya. Tuzbahu anhu yawma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaq ra'sahu, disembelih untuknya sesembelihan di hari ketujuh. Wa yusamma, dan diberi penamaan, diberi nama pada hari tersebut. Wa yuhlaq ra'sahu, dan dicukur rambutnya, dan dicukur rambutnya. Rasulullah SAW mengatakan di sini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Rasulullah SAW, kullu ghulam, setiap anak rahinah, dalam lafaz yang lain murtahanun. Semakna rahinah murtahanun, yakni tergadaikan dengan aqiqahnya. Apa yang dimaksud dengan rahinah? Ada dua penafsiran yang ditafsirkan oleh para ulama, ada dua makna dari makna rahinah di sini. Ada yang menafsirkan maknanya adalah mahbusun 'anil insyirahi wa 'anil himayati minasyaitan. Ini makna yang pertama. Setiap anak itu rahinah. Apa itu rahinah? terkekang, mahbus, terikat, tertahan, anil insyaah, tertahan dari kebahagiaan, kelapangan, wa anil himayati minas syaitan, dan tertahan dari penjagaan dari syaitan. Sampai diakikohi, maksudnya, anak yang tidak diakikohi, maka dia masih belum terjaga dari gangguan syaitan, dan masih belum bahagia. Masih belum bahagia, tertahan, kebahagiaan itu tertahan, dan penjagaan dari syaitan itu tertahan. Ini yang dimaksud dengan rahinah, tafsir yang pertama. Jadi anak yang lahir bisa digadaikan dan dia akan menjadi bebas dan terjaga dari syaitan, menjadi orang yang berbahagia biidznillah, yaitu dengan dilakukan akikah padanya. Ini makna yang pertama. Nah, ini tertahan dari kebahagiaan dan dari penjagaan dari syaitan. Makna yang kedua, tafsiran pula oleh para ulama tentang makna rahinah, yaitu murtahan atau rahinah marhunun bisyafa'ati liwalidayhi yaumal qiyamah. Yani tertahan untuk memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya di hari kiamat. Jadi anak itu tidak bisa memberikan manfaat, tertahan dari memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya di hari kiamat sampai dia diakikohi. Ini makna yang kedua. Simpulannya, kedua makna ini menunjukkan keutamaan akikah, keutamaan menyembelih kambing di saat kelahiran anaknya. Kemudian hadis yang berikutnya terkait syariat dan hukum akikah, yang menunjukkan tentang syariatnya akikah ini adalah hadis, dan banyak hadis-hadis yang lain. Di sini muallif menyebutkan hanya 3 hadis. Qala wa li hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, berdasarkan hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi wasallam bersabda, man wulida lahu waladun, barang siapa yang diberi kelahiran anak, fa ahabba ayyan suka anhu falyansuk, dan dia ingin untuk menyembelih untuk anak itu, maka hendaknya dia melakukan penyembelihan tersebut. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan sebagai ulama mengkritik dan mendhaifkan hadis ini. Maka jika hadis ini adalah hadis yang sahih, maka terdapat syahid yang kuat tentang bahwa akikah itu bukanlah perkara yang wajib, yaitu dari lafaz fa ahabba. Rasulullah SAW mengatakan, man wulida lahu walad, barang siapa yang diberi kelahiran anak, fa ahabba, dan dia ingin. Lafaz ini menunjukkan bahwa tidak ada perintah padanya, dan dia ingin menunjukkan keinginan dia, ingin atau tidak ingin. Jika dia ingin untuk menyembelih untuk anak tersebut, maka hendaknya dia melakukan. Maka terdapat nas yang jelas dari hadis ini, jika hadis adalah hadis yang sahih, bahwa aqiqah bukanlah perkara yang wajib. Qala wa ma'na yansuk yadbah, yang dimaksud makna dari ayansuka an-nusuk di sini, yang dimaksud adalah yaitu menyembelih. Itulah terkait hukum aqiqah, yang kesimpulannya bahwa aqiqah adalah perkara yang sunnah, yang sangat ditekankan bagi wali atau kedua orang tua, ayah dan ibu. Dikarenakan Rasulullah SAW mengatakan, kullu ghulamin murtahan bi'aqiqatih, setiap anak itu tergadaikan dan tertahan dia dari kebebasan dan dari kebahagiaan, tertahan dari penjagaan syaitan, oleh dari gangguan syaitan, tertahan sampai tidak bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya sampai dia diakikahi. hukumnya sunnah yang ditekankan. Masalah berikutnya yang ketiga, qala waqtul aqiqah. Waktu aqiqah. Kapan waktu aqiqah? Qala yadkhulu waqtu jawazi dhabhil aqiqah binfisali jami'il mauludi min batni ummihi. Waktu bolehnya menyembelih hewan untuk aqiqah, kapan waktunya dimulai? Dimulai binfisali jami'il maulud, dengan keluarnya anak min batni ummi, keluarnya anak dari perut ibunya secara keseluruhan, secara keseluruhan, yakni keluar semuanya, keluarnya anak dari perut ibu secara keseluruhan. Jika sudah keluar anak tersebut, jika sudah keluar, maka itulah waktu dimulainya boleh seseorang menyembelih hewan untuk sebagai aqiqahnya anak yang lahir ini. Sehingga awal waktunya itu ketika sudah lahir, seluruh badannya keluar dan terpisah dari perut ibu. Sehingga apabila ada seorang yang menyembelih aqiqah sebelum waktu ini, tidak teranggap sebagai aqiqah. Tidak teranggap dan tidak sah, dan tidak teranggap sebagai aqiqah. Dan dari sini pula terdapat suatu permasalahan yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu apakah dipersyaratkan dalam aqiqah bahwa bayi itu lahir dalam keadaan hidup. Ini permasalahan, hal yusyarat fil aqiqah an yakhruja as-sabiyyu hayyan. Apakah dipersyaratkan dalam aqiqah anak itu harus lahir dalam keadaan hidup? Di sini terdapat khilaf di antara para ulama, dan pendapat yang rajih bahwa apabila dirinci, apabila bayi yang lahir ini, janin yang lahir ini sudah sempurna menjadi manusia, sudah ditiupkan ruh padanya, kemudian dia lahir dalam keadaan mati, maka di sini pendapat yang rajih tetap disyariatkan aqiqah untuknya. Tetap disyariatkan aqiqah untuknya. Kenapa? Karena anak ini sudah menjadi manusia dan dia sebagai suatu nyawa yang akan dibangkitkan nanti di yaumul akhir. Dan diharapkan syafaatnya. Sehingga disyariatkan, tetap disyariatkan bagi orang tua untuk mengaqiqahi anak tersebut jika sudah ditiupkan ruh padanya. Sehingga apabila seorang keguguran, apakah disyariatkan untuk aqiqah terhadap bayi yang gugur ini? Dilihat apabila itu sudah ditiupkan ruh padanya, maka tetap disyariatkan, tetap disunnahkan, karena itu adalah anaknya dan dia akan hidup nanti di umur akhir. Dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Adapun jika sebelum itu, maka tidak ada yang namanya aqiqah. Jika masih belum sampai ditiupkan ruh padanya, belum sempat hidup di dalam perut, yang kurang dari 4 bulan, maka belum teranggap sebagai manusia dan tidak ada aqiqah pada anak tersebut. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang berikutnya yaitu, apabila bayi ini keluar dari perut sang ibu dalam keadaan hidup, kemudian dia mati sebelum hari ketujuh. Mati sebelum hari ketujuh. Lahir, hidup, bayinya hidup. Tapi sebelum hari ketujuh, sebelum diaqiqahi, dia sudah meninggal. Apakah tetap disyariatkan aqiqah untuk anak ini? Terdapat khilaf juga di antara para ulama, dan pendapat yang rajih yaitu pendapat jumhur ulama bahwa tetap disyariatkan aqiqah untuk anak ini. Karena hari ketujuh bukanlah syarat seseorang menyembelih sesembelihan aqiqahnya. Innama huwa sunnah, hanya saja itu adalah perkara yang lebih utama dan perkara yang sunnah. Hari ketujuh diakikahi itu adalah yang sunnah, bukan syarat anak itu harus hidup sampai hari ketujuh. Jika ada anak yang meninggal sebelum hari ketujuh, bayi yang meninggal sebelum hari ketujuh dari kelahirannya, maka tetap hukum sunnah itu masih berlaku. Hukum sunnah tersebut masih berlaku. Karena dimaksud dengan akikah adalah mensyukur nikmat yang Allah berikan untuk dia. Dan anak ini adalah nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Dan jika dia meninggal sebelum hari ketujuh, seorang bisa berharap dia akan menjadi pemberi syafaatnya nanti kepada kedua orang tuanya di hari kiamat dan memberatkan timbangannya. Adapun jika bayi yang lahir ini hidup, lahir, hidup sampai hari ketujuh, kemudian setelah hari ketujuh, hari kedelapan atau hari berikutnya sudah lewat dari hari ketujuh, meninggal setelah itu, apakah disyariatkan akikah padanya? Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wa in baqiyal mauludu ila yaumis sabi', dan apabila anak itu bertahan hidup sampai hari ketujuhnya, wa mata fi tsamin, kemudian meninggal di hari kedelapannya, fa innahu yu'aqqu anhu, maka tetap diakikahi qaulan wahidan, dengan satu pendapat, oleh satu pendapat dan satu ucapan, yakni tidak ada perselisihan pendapat dalam permasalahan ini, yaitu bila anak sudah sampai tujuh hari kemudian dia meninggal pada hari ke-8 atau selebihnya, maka tetap disyariatkan akikah dan tidak ada yang perselisih pendapat dari kalangan para ulama tentang permasalahan ini. Kesimpulan dari permasalahan ini yaitu bila anak sudah ditiupkan ruh padanya, baik dia lahir dalam keadaan mati atau hidup, kemudian mati sebelum hari ketujuh, tetap berlaku sunnahnya akikah terhadap anak ini, karena anak ini merupakan manusia yang akan dibangkitkan nanti di yaumul akhir. Maka ada empat tingkatan tadi, dari keluar, yakni lahir, sebelum ditiupkan ruh, ini tidak ada akikah. Keguguran, sebelum ditiupkan ruh padanya tidak ada akikah padanya. Yang kedua, keluar dalam keadaan sudah meninggal, tetapi dia sudah ditiupkan ruh padanya, sudah sempat hidup. Maka di sini pendapat yang rajih, disyariatkannya akikah terhadap anak tersebut. Yang ketiga, keluar dalam keadaan hidup, kemudian meninggal sebelum hari ketujuh. Di sini juga terdapat khilaf, pendapat yang sahih, yang rajih, yaitu tetap disyariatkannya akikah untuk anak itu. Dan yang keempat, bertahannya anak itu hidup sampai hari ketujuh kemudian meninggal pada hari berikutnya, maka di sini diakikahi dengan kesepakatan para ulama. Baik, itulah waktu mulai disyariatkannya menyembelih akikah. Yaitu kapan? Dimulai dari awal lahirnya bayi dari perut ibu secara keseluruhan, lepas secara keseluruhan. Wa yastamirru waqtul istihbabi ila al-bulughi, dan waktu yang sunnah ini terus berjalan sampai usia baligh, sampai usia baligh. Jadi tetap sunnah diakikahi anak itu sampai usia baligh dia. Illa annahu yusannu an ya'uqqa anhu yawm as-sabi'i min wiladatih. Hanya saja yang lebih sunnah, yang lebih utama, anak itu untuk diakikahi pada hari ketujuh setelah kelahirannya, dari hari kelahirannya. Ini yang utama, ini yang paling sunnah. Nah, kapan saja boleh diakikahi, tetapi yang paling utama hari ketujuh. Jika sebelum hari ketujuh sudah mengakikahi, tidak mengapa, dia telah mengamalkan yang sunnah. Setelah hari ketujuh diakikahi, tidak mengapa, telah mengamalkan yang sunnah. Tapi yang lebih utama pada hari ketujuh. Hari ketujuh itu dimulai hitungannya dari hari kelahiran, dari hari kelahirannya. Misalnya lahir hari Jumat, berarti akikahnya adalah hari Kamis. Jumat dihitung satu hari, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. 7 hari dihitung dari hari kelahiran. Anak itu dihitung 1 hari. Atau mudahnya, kapan akikah itu? Akikah itu dilakukan sepekan setelahnya atau sebelum hari kelahiran. Sebelum hari kelahiran, yakni tidak sampai 1 pekan. Misalnya Jumat, berarti hari Kamis. Jika lahirnya hari Kamis, maka hari Rabu. Jika lahirnya hari Ahad, maka hari Sabtu. Itu yang dimaksud dengan hari ketujuh. Bukan berarti sampai hari kelahirannya lagi. Misalnya Jumat sampai hari Jumat lagi, tidak. Itu sudah terhitung 8 hari. Kata beliau di sini, waktu sunnah akikah ini sampai usia baligh. Sampai usia baligh. Dan apabila anak sudah baligh, apakah tetap disyariatkannya akikah padanya? Ini sebuah permasalahan yang disebut dengan para ulama, yaitu tentang akikah orang dewasa. Kalau sudah baligh berarti sudah dewasa. Apakah disyariatkan akikah untuk orang dewasa? Terdapat khilaf di antara para ulama, sebagian mengatakan tidak disyariatkan. Dan mendapat yang rajih, wallahu alam, annahu masyru, tetap disyariatkan akikah untuk orang dewasa. Untuk orang dewasa. Tetapi dia sendiri mengakikahi dirinya. Wa an ya'uqqa nafsahu idza lam ya'uqqa anhu fi shighari. Hendaknya dia apabila dia tahu bahwa dirinya belum diakikahi di masa kecilnya, boleh dia untuk mengakikahi dirinya sendiri. Inilah pendapat yang rajih. Berkata oleh Ibn Sirin rahimahullah, Muhammad Ibn Sirin, "Law a'lamu anni lam yu'aq 'anni la aqaqtu 'an nafsi." Seandainya aku tahu aku belum diakikahi, aku akan akikahi diriku sendiri. Dan juga berkata oleh Al-Hasan Al-Basri dan juga Imam Atha bin Abi Rabah, "Ya'uqqu 'an nafsihi li'annaha mashru'ah." Hendaknya seorang itu jika dia tahu dia belum diakikahi di masa kecilnya, dia mengakikahi dirinya sendiri, karena itu merupakan perkara yang masyru' untuk dirinya. Wali annahu murtahanun biha, karena dia sendiri juga masih belum tergadaikan. Fayam bagi an yashra'a lahu fikaka nafsihi. Hendaknya dia untuk melakukan akikah itu untuk membebaskan dirinya. Untuk membebaskan dirinya. Dan juga berkata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, wal afdalu ay yauqqa an nafsihi idha lam yu'aq anhu waliduhu. Yang utama, seseorang itu mengakikahi dirinya sendiri apabila belum diakikahi oleh kedua orang tuanya. Walau kana kabiran, walaupun dia sudah besar. Hadza huwa sunnah, ini yang sunnah. Naam, inilah pendapat yang rajih. Bahwa boleh seseorang bahkan tetap masih disyariatkan walaupun dia sudah lewat dari usia baligh, sudah masuk usia baligh walaupun dia sudah besar. Kemudian permasalahan yang keluar dari permasalahan ini juga, yaitu terkait orang yang belum mengakikahi dirinya sendiri atau orang yang sudah besar dan dia belum sempat diakikahi di masa kecilnya. Dan sekarang dia memiliki putra, memiliki anak. Mana yang lebih didahulukan, akikah untuk dirinya atau akikah untuk anaknya yang baru lahir? Di sini terdapat khilaf juga di antara para ulama. Pendapat yang rajih, wallahu alam, bahwa seorang itu mendahulukan anaknya. Mendahulukan anaknya yang baru lahir, misalnya bertepatan. Dia mau akikah untuk dirinya dan anaknya juga baru lahir. Maka mana yang lebih didahulukan? Apakah dia atau anaknya? Ada yang mengatakan dirinya terlebih dahulu. Ada yang mengatakan anaknya. Ini pendapat yang lebih tepat, yaitu dia dahulukan anaknya. Kenapa? Karena yang lebih sunnah adalah untuk bayi. Akikah itu yang lebih utama untuk bayi. Karena banyak hadis-hadis yang menyebutkan bahwa bayi itulah yang diakikahi. Adapun orang yang sudah dewasa, maka itu masih diperselisihkan. Namun dalam syariat bayi yang diakikahi ini, terdapat banyak hadis yang menyebutkan tentang keutamaan mengakikahi di saat seorang masih bayi. Dan juga dikarenakan bayi yang masih dalam masa kelahirannya, yaitu lebih butuh untuk dibebaskan dari gangguan syaitan, untuk dibebaskan dari kesedihan dan kesengsaraan, sehingga dengan itu dia lebih mengutamakan yang lebih utama, yang lebih penting terlebih dahulu. Sehingga jika seorang belum akikah untuk dirinya dan dia kelahiran anak, maka yang utama untuk mendahulukan anaknya terlebih dahulu. Kemudian jika ada kesempatan, ada kemampuan berikutnya, baru diakikahi untuk dirinya sendiri. Permasalahan yang lainnya itu seorang kafir bila masuk Islam dan dia belum sempat diakikahi di waktu kafirnya. Di sini dijelaskan oleh para ulama masalah ini, bahwa orang kafir yang masuk Islam tidak disyariatkan untuk akikah atas dirinya sendiri. Orang kafir yang masuk Islam tidak disyariatkan akikah untuk dirinya sendiri. Karena di saat masa syariat akikah itu ada, yaitu di saat kelahirannya, kondisi dia adalah kafir. Kondisi dia kafir dan tidak terkenai beban, tidak terkenai al-khitab, tujuan perintah. Walam yarid an ahadin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam indama aslam annahu amarahu bil aqiqah. Dan juga tidak ada dalil dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka banyak dari kalangan para sahabat yang kafir kemudian masuk Islam, dan Rasulullah SAW tidak pernah merintahkan mereka untuk mengakikahi diri mereka. Dan juga tidak ada dalil yang tsabit, yang sahih, bahwa ada sebagian sahabat yang mengakikahi diri mereka sendiri di saat yang mana mereka ini pernah mengalami masa jahiliyah, masa kekufuran. Ini tidak ada para sahabat yang mengalami masa kekafiran mereka, kemudian ketika mereka masuk Islam, mereka mengakikahi dirinya sendiri. Tidak ada. Sehingga asalnya, orang kafir jika masuk Islam, tidak perlu dia untuk mengakikahi dirinya. Karena di saat itu dia kafir, tidak mendapat syariat ini. Qala illa annahu yusannu an ya'uqqa anhu yawm as-sabi' min wiladatih. Jadi kata beliau, waktu mulai akikah itu dimulai ketika sudah keluar bayi dari perut ibu secara keseluruhan sampai usia baligh. Pendapat yang sahih itu sampai kapanpun, walaupun sudah masuk usia baligh, tetap disyariatkan. Illa annahu yusannu an ya'uqqa anhu. Hanya saja yang lebih sunnah, yang lebih utama, yaitu diakikahi pada hari ketujuh. Di hadithi Samurah radhiyallahu anhu, apa dalilnya? Itu hadith Samurah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghulamu murtahanun bi'aqiqatihi. Bayi, setiap bayi itu murtahan, tergadaikan, tertahan, sampai ditebus dengan akikahnya. Tudbahu anhu yawm as-sabi', yang disembelih pada hari ketujuh. Wa yusamma wa yuhlaqu ra'sahu. Dan pada hari ketujuh itu juga diberi nama dan dicukur rambutnya. Masalah yang ketiga, masalah al-thaniyah, atau masalah yang kedua, masalah berikutnya. Masalah al-thaniyah, miqdaru ma yuzbahu fil aqiqah. Atau sebelum itu, masih dalam bahasan waktu aqiqah. Jadi yang utama yaitu Hari ketujuh setelah hari kelahiran, dihitung dari hari lahirnya itu. Nah, permasalahannya itu apabila seorang terlambat mengakikahi anaknya pada hari ketujuh, maka kapan disyariatkannya lagi untuk mengakikahi anak ini? Jika terlewat dari hari ketujuh, apakah di hari kedelapannya atau di hari keberapanya? Sebelum itu kita perlu tahu bahwa akikah, sebagaimana kita pelajari tadi, bahwa akikah itu tidaklah gugur dengan hari ketujuh. Jika hari ketujuh kemudian gugur, tidak ada syariat akikah, tidak. Tetap disyariatkannya akikah. Kapan saja tetap disyariatkan. Tetapi yang lebih afdal yaitu hari ketujuh. Dan jika terlewat dari hari ketujuh, ada yang mengatakan dari kalangan para ulama, yaitu dia menghitung dengan hari ketujuh berikutnya, berarti di hari ke-14. Di hari ke-14-nya baru diakikahi. Jika terlewat dari hari ke-14, maka di hari ke-21. Inilah pendapat Aisyah radhiyallahu anha, yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau mengatakan jika terlewat dari hari ke-7, maka yang sunnah yaitu dikalikan 7 lagi pada hari 14, pada hari 21 dan seterusnya. Dan di sana ada pendapat yang kedua, yaitu bahwa bebas jika sudah lewat dari hari ke-7 tetap disyariatkan dan tidak mesti harus dikalikan 7 berikutnya, 7 yang kedua dan yang ketiga, tidak, kapan saja tetap disyariatkan. Alhamdulillah, pendapat yang Allah alam yang mungkin lebih tepat. Kapan saja boleh. Dan jika dia melakukan pada hari ke-14, maka terdapat di sana athar Aisyah radhiyallahu anha. Itu juga lebih baik dan bagus. Kesimpulannya, jika lewat dari hari ke-7, maka hari kapanpun bisa dia melakukan aqiqah. Tetap hukumnya sunnah. Dan hukum aqiqah ini, sebagaimana hukum udhiyah, sebagaimana hukum hewan kurban. Persis bagaimana hukum hewan kurban. Yang pertama dari sisi antakuna min bahimatil an'am. Aqiqah itu harus dari bahimatul an'am, hewan ternak. Ibil, sapi atau kambing. Apakah boleh dari sapi atau apakah boleh dari unta? Terdapat khilaf di antara para ulama, dan terdapat jumhur ulama mengatakan bahwa boleh, bahwa hal itu boleh dari sapi, dari unta. Karena dari sebagian sahabat radhiyallahu anhum ada yang berkurban akikah dengan anak unta, dengan unta dan yang semisalnya. Maka syaratnya, hukumnya seperti hukum udhiyah, seperti udhiyah, yakni harus dari bahimatul an'am. Yang kedua, harus terpenuhi umur yang sempurna yang telah kita bahas pada hewan kurban. Yang ketiga, harus selamat dari uyub, dari kecacatan yang memudaratkan kurban. Hanya saja dalam satu permasalahan ini berbeda. Jadi ada satu permasalahan yang berbeda antara udhiyah dengan aqiqah. Yani hukum aqiqah dan udhiyah itu hampir sama, syarat-syaratnya sama. Hanya satu perbedaannya itu dalam aqiqah tidak ada yang namanya at-tasyrik, bergabung. 7 orang satu sapi, 7 orang satu unta, tidak ada yang namanya penggabungan. Jika dia ambil sapi, sapi satu sendirian, karena itu anaknya sendiri. Sendiri sapi, unta sendiri tanpa bergabung dengan at-tasyrik, iuran. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan at-tasyrik dalam perkara ini. Dan ini yang namanya ibadah harus at-tawakuf, harus berdasarkan dalil, dan tidak ada dalil tentang at-tasyrik dalam aqiqah. Yang ada dalil adalah dalam al-udhiyah. Tapi itulah permasalahan terkait masalah yang pertama dari bab al-aqiqah, tentang definisi aqiqah, hukumnya dan waktunya. Kemudian masalah yang berikutnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang bi'idznillah. Naktafi ila hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.